بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الذي خلق الإنسان علمه البيان فالحمد والشكر لله منان وأشهد أن لا إله إلا وأشهد أن لا إله إلا الكريم الرحمن وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بين شرع الله أفصح البيان صلى الله على آله وأصحابه أهل الفصاحة والبيان وسلم تسليما كثيرا ما تعاقب النيران. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله صباحكم بكل خير وحياكم الله وأهلا ومرحبا بكم بهذا الشهر المبارك. وأولا أشكركم على حضوركم في هذه الحلقة في هذه الدورة المباركة، فإن شاء الله سنأخذ شيئا قليلا مما يتعلق بمبادئ في علم التفسير. Terima kasih banyak-banyak kepada antum semua yang hadir pada hari ini. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala di syahr al-mubarak dalam bulan yang mulia ini, dalam bulan yang penuh dengan keberkatan ini. Pertama sekali saya ingin mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada KJK pelaksana program daurah Al-Quran 2010 yang memberi kepercayaan kepada saya untuk memperkatakan atau untuk membincangkan berkenaan dengan tajuk Mari Berkenalan Dengan Ilmu Tafsir. Tapi saya tulis dalam maqal dan mawata itu kepentingan mempelajari ilmu tafsir. Sehingga itu tajuk tidak apa nama, tidak jauh sangat berbeza. Ha, sama. Walaupun tajuk yang kita nak bincang hari ini ialah berkenaan dengan ilmu tafsir. Ya, ilmu tafsir. Maksud alhamdulillah. Yang belakang tak apa bila. Minta maaf, saya nak cuba testing dulu. Jadi yang belakang boleh jelas. Ya? Oh, kena minta sedang. Sebelum kita meneruskan lagi perbincangan kita pada hari ini, adalah lebih baik kita panjatkan kesyukuran kita Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Di antara nikmat yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita adalah nikmat iman dan ikhlas. Kemudian nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dengan kesempatan untuk berada dalam majlis-majlis ilmu umpamanya. Kita mampu terbangun, kita mampu untuk menjadikan diri kita sentiasa mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, walaupun kita bersengkar mata malam kiamulai bertahun, tetapi Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberi kesempatan kepada kita untuk mengikuti slot-slot yang pagi seumpama ini. Yang sepatutnya dalam situasi ini, ya, kebanyakan manusia, kebanyakan insan mungkin kerana kiamulai yang panjang, ya, 40 rakaat, 20 rakaat seumpamanya campur dengan baca Al-Quran dan zikir tasbih tahlil dan seumpamanya, maka dia tertinggal kadang-kadang solat subuh secara berjemaah. Itu yang sepatutnya kita kena cakna kena ambil perhatian supaya kita tidak melakukan sunnah tetapi kita meninggalkan yang wajib. Tetapi alhamdulillah kita masih diberi kesempatan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama pada pagi ini. Sama-sama lagi kita berada di bulan Ramadan, bulan yang Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan. Fa innahu li wa ana ajidih. Maka bulan Ramadan bagi aku, Allah Subhanahu wa taala tak jelaskan berapa pahala yang nak bagi, tetapi fa innahu li wa ana ajidih. Aku sendiri yang akan bagi gaji dia, pahala dia. Ya. Sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala sebut tentang pahala, maka pahala itu adalah lebih daripada apa yang dijanjikan pada perkara-perkara lain. Allah Subhanahu wa taala janjikan pada ibadat-ibadat lain pahala-pahala yang tertentu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tak janjikan berapa pahala. Kenapa? Kerana ia bagi lebih daripada apa yang dia, yang telah dia janjikan. Moga-mogaan majlis ini juga dikira oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai satu ibadah pada bulan Ramadan yang Allah Subhanahu wa taala akan anugerahkan kepada kita pahala-pahala yang berlipat kali ganda. Ikhwani wa akhwati al-a'zza, jami'an al-kiram, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran dalam surah Al-Qadr yang kita sentiasa baca, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi dalam surah yang lain, dalam surah Ad-Dukhan ayat yang ketiga, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna mudhirin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi dalam surah Al-Baqarah selepas daripada ayat yang menceritakan tentang puasa, ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala kan kutiba alaikum ayyuhal ladzina amanu kutiba alaikum siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ceritakan ayyaman ma'dudat, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra, wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'am miskin, faman tatawwa'a khairan bahwa qailan wa an takunu qailakum mungkin tidak lama. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang kepada yaitu syahru ramadhan alladhi unzila fihi alquran lin-nas wa bayyinatin min al-huda wal furqan. Kemudian sambung lagi dengan ayat lain, sehinggalah ayat berkaitan dengan puasa, kemudian penurunan Al-Quran. Kalau kita tiga daripada awal, dia ada 6, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, mutasyariah berurutan. Kemudian ditafsirkan lagi dengan ayat-ayat lain dalam surah Al-Qadr dan juga dalam surah Ad-Dukhan. Ketika tiga ayat di atas tadi menjelaskan kepada kita tentang proses penurunan Al-Quran, ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menunjukkan anzalallah, kaifa anzalallahu al-Quran wa ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Kemudian pada surah Al-Baqarah, setelah Allah Subhanahu wa taala menceritakan pada surah Al-Qadr, menceritakan bilakah Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran. Begitu juga dalam surah Dukhan, Allah Subhanahu wa taala menceritakan waktu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran. Kemudian dalam surah Al-Baqarah juga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan lagi bulan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran. Dalam dua ayat pertama Al-Qadr, surah Al-Qadr dan surah Ad-Dukhan, Allah Subhanahu wa taala sebut bulan apa cuma disebut malam yang diberkati. Bila malam yang diberkati, Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-285. Allah Subhanahu wa taala syahr Ramadan, bulan Ramadan, unzila fihi al-Qur'an, diturunkan padanya Al-Qur'an. Hudan lin-nas, bagi petunjuk kepada manusia, wa bayyinatin, dan wadihat, ataupun penerang-penerang, penjelas-penjelas, pentafsir-pentafsir, minal huda wal furqan, daripada benda-benda yang menuju kepada hidayah. Apa yang benda yang menuju kepada hidayah? Minal faraid, keperduan-keperduan. Kita buat fardu, kita berada dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tak buat fardu, maknanya dia tidak berada dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga daripada hidayah ialah melakukan perkara-perkara yang halal dan meninggalkan perkara yang haram. Bagaimana yang ditafsirkan oleh Ibn Jarir At-Tabari rahimahullah. Wal Furqan, dan juga Al-Quran sifat dia antara lain selain daripada dia sendiri hidayah dan menerang kepada jalan-jalan menuju kepada hidayah, dia juga adalah Al-Furqan. Al-Furqan mana membezakan antara yang hak dan yang batil. Okey, sekarang kita tahu sifat Al-Quran. Ya, Allah Subhanahu wa taala pilih malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadr khairun min alf shahr. Malam Lailatul Qadar yang pahala lebih baik, khair di mana afdal min alf shahr, daripada seribu bulan lain. Bukan bermakna kita beribadah pada malam Lailatul Qadar bermakna kita tak payah dan beribadah pada bulan lain, tetapi rezeki pahala sawab jazaknya ya Allah Subhanahu wa taala lebih daripada seribu bulan yang lain. Malam ini juga Allah Subhanahu wa taala cerita tanazzalul malaikatu warruh, malaikat-malaikat dan roh-roh fiha bi'izni rabbihim turun untuk sama-sama beribadah. Salam biasa maklah al-fajr. Mereka beribadah, memberi rahmat kepada umat manusia sehinggalah kepada waktu subuh. Begitu malam yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Al-Quran. Kemarin paling mulia sekali dalam setahun. Ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala bukan pilih malam yang paling mulia dalam setahun, tetapi malam ini Allah Subhanahu wa taala letakkan dalam bulan yang paling mulia yang ada padanya pahala-pahala yang berlipat kali ganda. Semua ini memberitahukan kepada kita, kitab Al-Quran merupakan kitab yang paling agung. Kitab Al-Quran merupakan kitab yang perlu diberi perhatian, diambil perhatian oleh kita semua, umat manusia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabat, tabi'in dan tabi'at. Disebabkan kerana ini, Allah Subhanahu wa taala cerita dalam Al-Quran bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri mengambil perhatian ataupun bijaksana. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Qiyamah, ketika mana di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika awal-awal turun wahyu, Nabi itu berkata, "Oh, kata kami logat. Ha? Logat terdapat ijazah al-ajaz nak baca Al-Quran." Ya, macam mana bagi contohnya kita lah, masa cek-cek dulu dah. Lama kuntum sirar kecil, mana kecil kecil-kecil tu, ya, umur 5 tahun macam tak boleh baca Quran, dah 5 tahun, 4 tahun. Apabila Tok Guru kita ajar Quran, ustaz-ustaz kita ajar Quran, ataupun makcik-makcik kita pun ajar Quran, kita pun ajar Quran, kadang-kadang kita cepat-cepat mengikut. Nah, Tak sempat lagi nak kita habis baca, kita dah habis baca. Betul. Kadang-kadang kena marah dia. Sebab tak jangan habis baca dengan pukul. Kita pukul, pukul, pukul dia pukul. Bacaan. Nah. Dia baca lain, kita baca. Kita baca lain. Sebab apa? Ajar. Lorak kita, gantung-gantung kita takut. Kita tak ingat apa yang makcik atau pakcik atau ustaz tu baca. Sebab waktu itu kita tak kenal ulama yang baca. Betul tak? Tak kenal ulama asal yang baca. Begitu juga yang berlaku kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tulis, yang buta huruf. Nabi tak pandai menulis. Nabi tak pandai membaca. Iqra' ya Muhammad, mana jekari? Iqra' ya Muhammad, mana jekari? Aku tak pernah baca. Aku tak kenal ya alif ba ta mana baca ya Jibril. Itu waktu yang pertama. Disebabkan pada hari itu dah nak cukup berapa berlaku kepada kita juga masa kita umur 4 tahun 5 tahun untuk mula-mula kita belajar belajar Al-Quran. Tetapi ilmunya Nabi buta hurufnya Nabi merupakan satu mu'jizat, merupakan satu hikmah kepada Al-Quran itu sendiri. Ya. Nabi tak pandai berkata. Walaupun Nabi daripada kalangan bahasa Arab, Nabi tak pandai baca, tak pandai tulis, dan bersyair itu dia tidak mampu. Nah, pernah dia bersyair, tetapi ditegur oleh Sayyidina Umar kerana salah dari segi kita panggil takaket bahasa Arab. Ada belajar bahasa Arab sini dah. Ha? Dia ada mafa'il, mafa'il, dia ada takaket, takaket maknanya kalau dia dengar lagu-lagu barat lah, nanti Arab dia ada contohnya selawak yang kita tak tahu yang betul dan itu masyhur tak manusia ya. Nah, jadi selawak kalau pulang meluk tu, nah, walaupun dia tak waris pun tapi dia ulang-ulang dia tak berasa boleh pahala. Nah, selawak kemain lah, rasa boleh pahala kemain lah, dia tak kuat dia takaket. Cuma nak contoh bagaimana syair itu. Sallallahu ala Muhammad. Kita kata sallallahu. Nabi tak pandai juga. Takatkan menyebabkan syair dia jadi sihirakan. Ada kekurangan pada syair dia. Ya? Kalau kita pantun dah dalam bahasa Melayu, pantun tak kena dalam pantun dia. Dah berpantun tapi tak pandai berpantun. Nah. Tetapi itu semua merupakan bukan kelemahan bagi Nabi tetapi menjadikan mukjizat kepada Al-Quran. Ya, menjadikan mukjizat kepada Al-Quran. Sebab apabila Abu Jahal dan penyair-penyair Arab mendengar apa yang keluar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contohnya saya baca inna anzalnahu fi lailatul qadr وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. أخر آية تالي dalam surah Al-Qadr akhirnya huruf ra semua ra. Dalam syair bahasa Arab begitulah. Begitu juga dalam pantun-pantun Melayu pun dia kena sama juga kan. Jadi Nabi, macam mana Nabi boleh baca, boleh bermadah seumpama ini? Dah, kata-kata bagi syara, penyair-penyair Arab pada masa itu, bagaimana Nabi boleh buat? Bagaimana Muhammad boleh bermadah seumpama ini? Sedangkan dia bukan penyair. Dia tidak pandai membaca. Dia tidak pandai menulis. Ayahnya, maknya mati ketika dia masih kecil lagi. Menyebabkan Arab, penyiar-penyiar Arab pada masa itu berpikir, ini bukan daripada Muhammad, tetapi ini daripada orang lain. Dan uslub yang digunakan, uslub yang tinggi dalam cara kita mengaji syair bahasa Arab, uslub yang tinggi yang tidak mampu untuk diungkap oleh penyiar-penyiar pada orang Arab pada masa itu. Jadi menyebabkan dia rasa ini bukan makhluk. Ini suatu yang lebih hebat daripada makhluk. Sebab sunnah-sunnah punya bantara, walaupun dia kafir dalam hati dan secara ini adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kafir mesti diri pun secara akan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Walain sa'alathum man khalaqa as-samawati wal ardh sayaqulunna Allah. Sekiranya kamu tanya wahai Muhammad, kafir-kafir Quraisy ini siapa yang mencipta langit dan bumi ini? Layakunallah. Dia akan berkata, Allah yang mencipta. Dalam syiar-syiar jahiliyah juga menceritakan bahawa sekiranya Arab-Arab ini berada atau tetap di tengah padang pasir ataupun di laut, maka di atas berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, ya Allah, akhrijni min hadhihi dhulumat. Sedangkan dia kubur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa dia kubur? Kerana dia mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala dengan Adzat wal Uzza dan dengan berhala-berhalanya yang lain. Tapi bagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala? Kita Nabi juga berlapor tadi satu kisah yang Allah Subhanahu wa ta'ala cerita Al-Quran. Setelah dia Nabi disebut berlapor nak baca Al-Quran, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan wahyunya kepada Muhammad, la tu'adzib bi lisanaka lita'jala bih, inna 'alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana thumma inna 'alaina bayana. Subhanallahu azim. Surah Al-Qiyamah ayat daripada 16 hingga 19. La tu'adzib bi lisanaka. Jadi kamu buat-buatkan hidup gaduh, gopuk-gopuk, bincang, jalan dia untuk menghafaznya. Inna alina jam'ahu wa Qur'an. Kerana bagi Nabi Muhammad SAW, bagi Nabi Muhammad SAW, Allah Subhanahu wa ta'ala kata, inna alina, sesungguhnya kami lah yang berkuasa mengumpulkan Al-Quran dalam dadamu dan menetapkan bacaannya pada bidamu. Maknanya Nabi itu Allah Subhanahu wa ta'ala telah tetapkan, maknanya Allah Subhanahu wa ta'ala menjanji bahawa setelah Jibril membaca Al-Quran kepada Nabi, maka Nabi akan mendapati Al-Quran itu berada di dalam dadanya. Maknanya Jibril baca dan Nabi akan dengar. Ya, contohnya ana baca antum semuanya, kemudian selepas daripada anak habis baca, barulah hantar baca. Bukannya sekali ataupun sedari dengan guru yang membaca. Dan begitulah sistem bagaimana kita untuk menghafal Al-Quran. Ya, bagaimana sistem kita nak menghafal Al-Quran, kita tak boleh nak apa sekali dengan guru kita yang membaca Al-Quran. Sebab kemungkinan ada ayat-ayat yang kita tertinggal. Nah, maklumlah pendengaran kita, kita tak boleh nak dengar dua suara dalam satu mata, suara kita dan suara guru kita. Maka ada yang lebih baik kita dengar guru kita baca, kemudian kita ikut sekali. Sekiranya kita juga tak boleh baca Al-Quran, maka minta kita baca dua-dua kali ataupun sikit-sikit dia baca. Ya? Makin lagi akan sekali, makin lagi akan ada lagi menghafal secara kita panggil buta huruf ataupun secara tak kenal huruf Al-Quran. Bagaimana berbuta contohnya, ya, bagaimana sistem yang digunakan dalam kitab contohnya, kitab bagaimana melalui menurut sistem yang buta boleh baca Al-Quran, satu lagi sistem sudah tak boleh baca Al-Quran. Kata bin musyafah dan kata bin nazar, maknanya dia baca dengan guru dia lihat mushaf, dan satu lagi baca dengan guru dia mengikut guru dia baca. Kita baca dia ikut, kita baca dia ikut, kita jadi ikut, dikira juga sebagai khatam Al-Quran walaupun dia tak kena huruf. Ok, selepas daripada wahyu ini, selepas daripada wahyu yang Allah SWT turun dari Al-Quran Al-Qiyamah, maka Nabi mendapati setelah mana Al-Quran itu diturunkan, maka dia mendapati Al-Quran itu ada gerak dari dia jadi murid baca. daripada kita dalam Ramadan yang dikeluarkan dalam Lailatul Qadar, pada malam dan pada kemudian bulan Ramadan, kemudian Nabi sendiri yang terkumpulkan untuk baca Al-Quran. Ini semua menciptakan kepada kita bahawa Islam amat-amat menjaga, amat-amat menitik beratkan berkenaan dengan Al-Quran. Rasulullah SAW juga amat-amat menitik beratkan berkenaan dengan Al-Quran. Dalam Islam, kalau yang pertama sekali ditulis di safha ataupun di kertas ataupun pada waktu itu ditulang, ditulang-tulang ataupun di pelopor samar adalah ayat-ayat Al-Quran. Ma'ruf dari Muttalib yang merupakan anak angkat kepada Rasulullah SAW diminta oleh Rasulullah SAW untuk mempelajari ilmu kitabah, ilmu nak menulis. Ya, sebab pada masa itu bukan hanya saja yang terhulur, tetapi kebanyakan agak bangsa Arab di Mekah dan Karama ataupun kita boleh bagi gini jari buta huruf, tak boleh menulis, tak boleh membaca, tapi dia fasih, tetapi dia fasih di berkata-kata, berpidato dan bersyair, dan dia mempunyai kekuatan bangsa Arab pada masa itu, kekuatan hafazan, ya, kekuatan hafazan. Jadi dalam Islam Al-Quran yang paling awal saya ditulis, ditulis di atas apa nama tu pertama tulang-tulang dari Al-Quran. Maknanya kalau kalau kata penulisan Al-Quran satu perkara yang bid'ah, satu perkara yang baru pun tidak betul. Sebab yang Allah Allah dalam itu sudah ditulis Al-Quran banyak kisah dan hadis-hadis riwayat-riwayat mutawatir, muktasil bila istilah ini dia menyatakan bahawasanya ada kutar Wahyu, penulis Wahyu, beberapa orang daripada kita panggil lujnah penulis Al-Quran pada masa itu. Bermula dari Rasulullah SAW, sebenarnya zaman berlalu, negara Islam semakin luas, orang Islam yang bukan dari mereka, yang bukan dari kalangan mereka-mereka yang bertutur dengan bahasa Al-Quran masuk kepada Islam, yang kita panggil Al-Ajam, menjadi percampuran di antara Arab dan Ajam yang menyebabkan apa nama kerosakan di bahasa Arab, kalimah-kalimah Arab, nahu-nahu ataupun kawan ataupun kata bahasa Arab jadi berubah, kalimah-kalimah Al-Ghalibah jangan digunakan yang menyebabkan manusia pada ketika itu sudah kurang memahami Al-Quran dan bahasa Arab dan lain-lainnya yang berkaitan dengan bahasa Arab, menyebabkan kalau sebelum ini orang Arab dia tak perlu pada ilmu-ilmu tertentu kerana dia sendiri sudah berkemampuan untuk bertutur dengan bahasa yang besar. Dia keluar dari ibu terus dan teruslah maknanya dapat belajar bahasa yang besar. Ibu dan ayah bercakap dengan bahasa besar, tetapi selang daripada zaman berlalu percampuran Arab dengan Ajam, Arab dengan bukan Arab, maka bahasa sudah menjadi wasat. Arab dengan kaum Sinti di Mesir contohnya, Arab dengan kaum di Maghribi dengan Irbad, Arab dengan bangsa Syam tentunya, yang dahulu bergaul, kemudian Arab bercampur dengan bangsa Parsi tentunya, menyebabkan percampuran merosakkan sedikit bangsa Arab. Dan itu umat manusia paling penuh supaya satu ilmu yang dibukukan, teori-teori yang dibukukan supaya dengannya dapat dikembalikan bahasa Al-Quran kepada bahasa yang besar dan dapat memahami Al-Quran itu sendiri. Maka kerana inilah, pertama sekali kerana nak faham Al-Quran saja, sampai sekadar nak faham Al-Quran. Ya, maka dari ini lahirlah ulama-ulama yang cuba, yang meletakkan satu kawaid ilmu untuk memahami Al-Quran itu. Ya. Jadi dengan itu terjadilah ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran yang kita namakan ilmu tafsir hari ini, menjadi ilmu yang pertama sekali diteorikan ataupun dibukukan ataupun di dibuat satu syllabus yang khusus. Perkara ini dapat dibuktikan dengan wujudnya beberapa kita panggil madrasah ataupun sekolah pemikiran ilmu tafsir di Mekah, di Madinah dan di Kufah. Ya. Jadi dengan itu juga yang kita namakan hari ini sebagai ilmu tafsir. Cuma pada turun kita panggil turun mukabbalah. Turun mukabbalah ini juga turun dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tabi' dan tabi' tabi'in. Khairul qurun qarni thumma alladhina yalunhum thumma alladhina yalunhum, juga turun. Ya. Qarni sebaik-baik turun lah turun aku Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat semendari nyaruna hu dan kemudian mereka yang mengikutinya tabi'in kemudian semendari nyaruna hu itu sahabat tabi'in. Dan sebelum daripada Afri Tabri dalam pembukuan ilmu ini tidak dikenali sebagai ilmu tafsir tetapi dikenali sebagai at-ta'wil, ilmu at-ta'wil. Sebab itu kita tengok contohnya dalam nama tafsir Nijar Al-Tabari. Kalau kita baca, bagi mereka yang berkemampuan untuk baca dalam bahasa Arab, kalau kita gunakan maktab Syamilah dalam untuk carian dalam apa nama tafsir Al-Tabari, kita tidak mendapati kalimah tafsir digunakan oleh Nijar Al-Tabari melainkan sedikit sahaja. Ya. Tetapi berkenaan dengan menyatakan Al-Quran ini tafsir Al-Quran, dia tak nyata sebagai tafsir ayat kaza wa kaza. Dah. Dia kata Al-Qawlu fi ta'wil qawli jalla sana'u. Al-Qawlu fi ta'wil hakada hakada. Qawla ahli ta'wil hakada hakada. Qawla man awwala hakada wa hakada. Dia guna kalimah ta'wil ataupun mustaqat daripada dia. Daripada awwala. Ya. Awwali awwalu ta' ta'wilat. Ha. Begitu juga zaman-zaman sebelum daripada Ibn Jarir Al-Tabari menggunakan kalimah at-ta'wil dengan makna at-tafsir. Sebagaimana contoh yang Rasulullah SAW pernah berdoa kepada Abdullah bin Abbas. Dan Ibn Abbas, Allahumma alimhu at-ta'wil. Nah, Allahumma alimhu at-ta'wil. Jadi Allahumma alimhu at-ta'wil. Alimhu at-ta'wil. Hadanan. Tak tahu kata kata dia. Allah Ta'ala mengatakan menjawabkan Allah ma'adilhu. Ya Allah, berikanlah ilmu kepadanya. Allah ma'adilhu ta'wil. Berikanlah ilmu kepadanya berkenaan dengan ta'wil ayat. Maksud sini ialah tafsir ayat. Berbeza zaman sahabat, zaman tabi'in menggunakan kalimah ta'wil bukan kalimah tafsir. Bila munculnya kalimat tafsir dengan makna tafsir ayat, munculnya kalimat tafsir yang bermakna tafsir ialah selepas daripada Afrul Tabari, zaman Tabari, ketika mana munculnya pemikiran, ketika mana maksudnya pemikiran tentang Afrul Tabar Yunani ke dalam Islam yang menyebabkan muncul pada ketika itu mazhab-mazhab dalam akhirannya mazhab-mazhab yang munharifah, yang lain daripada Islam. Mu'tazilah. Al-Asy'ariyah dan seumpamanya. Yang mana mereka ini menggunakan kalimat ta'wil dengan memberi arti menta'wilkan ayat Allah Subhanahu wa ta'ala daripada makna asal, makna zahir kepada makna batin. Makna asal kepada makna batin. Bagaimana contoh dia mengetahui kalimah yad, kalimah istawa dengan istawa dengan kudrah dan keumpamanya. Sebenarnya dia mengkorsi, membawa lain ikan makna apa? Makna zahir kepada makna yad, batin pada pandangan mereka. Menyebabkan ilmu pada ketika itu sebab muntajir orang panggil mazahir, sehingga tadi mazhab percayalah ketika ini, ketika itu dikenali sebagai mazhab Ahli Sunnah Wal Jamaah. Tenggelam mazhab yang nyata menyebabkan mazhab percayalah dikenali sebagai mazhab Ahli Sunnah Wal Jamaah. Nah, mempengaruhi ulama-ulama lain bagaimana contoh Imam Nawawi, As-Sayyuti, Ibn Hajar Al-Asqalani bagi contoh ini. Nah, kalau kita tanya mengapa mazhab percayalah begitu terpuruk, karena ada satu zaman fitnah dalam buat kehidupan orang yang berada di mazhab yang betul takut untuk bersuara, takut untuk bersuara. Lebih-lebih lagi kepada kita itu berlaku perdebatan di antara Ahli Sunnah dengan Mu'tazilah yang menyebabkan Ahli Sunnah itu kurang saja dia dinampaknya kita panggil tak puas dia, tak puas dia, kita nampak kalah dia kan, menyebabkan orang yang mendengar merasakan mazhab yang betul ini yang salah tidak mendapati, nah tidak mendapati apa yang dikenakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menyebabkan muncul untuk mazhab ayu yang menyebabkan ajar asyairah, menyebabkan asyairah dikenali sebagai yang dikenali sebagai mazhab akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah. Jadi kembali kepada benda ini, ulama-ulama cuba mencari satu benda yang baru yang menukarkan kalimah ta'wil kepada kalimah tafsir. Ya, ta'wil kepada tafsir. Jadi daripada itu, ta'wil dengan tafsir yang asalnya dari segi maknanya tak ada jauh, dari segi istilahnya, cuma dari segi bahasanya ta'wil dan tafsir dia ada perbezaan. Gunakan kalimah tafsir, maka ta'wil dan tafsir jadi berbeza dari maknanya. Ta'wil maknanya memberi erti kepada Al-Quran dengan makna yang batin, bukan makna yang zahir. Manakala tafsir ialah mentafsirkan tentang Al-Quran. Kita akan tengok sikit sekali dengan makna tafsir dan seumpamanya. Bagaimana dalam nota tafsir dan ta'rifnya? Tafsir, kalau kita ada dalam bahasa Arabnya dipanggil al-idhah wal-bayan wal-kash. Ya, al-idhah wal-bayan. Cuma nama ketemukan situ berarti penjelasan, penerangan dan perungkaian. Tak tahu terjemah betul ke tidak. Ya, dalam masalahnya al-idhah, al-tajin ataupun bayan dan al-kash. Al-idhah faham, al-idhah ni maknanya menerangkanlah bubuk, kesyam, terang. Bayan pun sebetulnya dengan bayan. Al-kash, kasyaf contohnya orang sufi guna biasa. Tak, biasanya orang sufi guna dia ada ilmu kasyaf, maknanya dia nampak benda orang tak nampak, menyebabkan dia jadi lain daripada orang lain. Dia buat doktor pun tak kira doktor bagi dia. Cuma dekat itu makna dia dibangsa kalimah tafsir. Dan ini istilah ulama memberi macam dua pentarikan. Dia bergantung kepada ulama. Ulama contohnya ulama meletakkan kepada ilmu tafsir ni kaedah, kaedah tertentu, maka dia tak ada yang panjang sikit. Dengan ulama tidak meletakkan kaedah tertentu. Kita faham bahasa Arab boleh tafsir Al-Quran. Jadi pengertian yang pertama ini dikata satu ilmu yang dipahami dengannya isikan Al-Quran, iaitu dengan menjelaskan maknanya serta dapat mengambil darinya hukum akam dan faedah-faedah yang lain. Ringkas. Ada juga ulama-ulama yang tersebut kemudian mentarikkan istilahnya dengan dengan tarifan-tarifan yang lain. Bukan sini. Jadi dia kata, apabila ulama yang menetapkan bagi ilmu tafsir di satu kaedah-kaedah yang tertentu, maka dia mentarikkan ilmu tafsir oleh ilmu yang perlu diketahui dengannya, ilmu-ilmu yang membantu kepada ilmu tafsir, iaitu al-hikam wal-mutajarif, al-am wal-qaf, nasiq wal-mutuh, al-qura'i, al-na'iyah wal-qafiyah, wal-qura' dan wal-razari. Maksudnya dia perlu mengetahui berkaitan dengan apa itu muhkam, ayat muhkam, ayat mutajarif, ayat nasiq dan mansuh, nasiq mansuh, antar al-qira'at. Maknanya semua ilmu berkaitan dan membantu untuk ilmu tafsir perlu diketahui oleh orang yang nak tafsir al-Quran. Begitu begitu ketarifan ilmu tafsir bagi mereka yang menetapkan kaedah tertentu pada ilmu ilmu tafsir. Jadi semua ulama menamakan ilmu tafsir ini sebagai penulis Al-Quran. Ha. Contohnya kalau kita tengok kitab-kitab yang ditulis pada zaman-zaman apa nama jelas itu semua ditulis ilmu tafsir atau usul tafsir. Tapi bila kita terbuka buku kandungan dia, kita dapat perbincangan dia sama dengan perbincangan dalam penulis Al-Quran. Al-Mukammal, Al-Mu'tasabih, Nasab dan Mansukh, Qira'at, jam' al-Quran, apa lagi, asbab al-nuzul, kemudian kalimah-kalimah tertentu, kalimah-kalimah baru pada perumpamaan. Ya. Ini kita bagi kita penulis Al-Quran dan ilmu tafsir dua perkara mutarabih, dua perkara yang berkaitan di antara satu satu sama lain. Mana kita boleh katakan penulis Al-Quran juga merupakan ilmu tafsir dan ilmu tafsir juga merupakan salah satu daripada ilmu ayat yang dibalikkan untuk ilmu Al-Quran. Dia satu lagi perkataan yang kita guna ini iaitu terjemahan. Terjemah. Ya, terjemah. Terjemah dia ada terjemah al-harfiyah dan dia ada terjemah tafsiriyah. Ya, terjemah al-harfiyah dan terjemah tafsiriyah. Terjemah al-harfiyah dia ada terjemah terjemah harfiah ni terjemah kita panggil terjemah yang mengikut betul-betul bahasa Arab. Kalau bahasa Arab tu ada cikgu dia akhir mengambil Allah, mana kita kena cari terjemah tu kena sama juga dari segi cikgu dia. Ya? Jadi terjemah harfiah ni ada dua, terjemah harfiah bilmid, terjemah harfiah dengan zuha, terjemah harfiah kita jenis dan terjemah harfiah dengan tidak sama dengan apa nama susun bahasa Arab. Terjemah harfiah ini dengan sama bahasa Arab ya, contohnya kita terjemah bahasa lain kepada bahasa kita dia sama. Tapi di CN kita terjemah CN kita lah susunan dia mencadak kata nama apa nama kerja dalam bahasa Melayu subjek antara khabar. Ha? Ready? Ha? Sajak predikat mutara khabar, kata nama, kata perbuatan dan seumpama ya. Sebenarnya itu sama dan bahasa Arab dan kepada bahasa bangsa lain. Maka sekali ini tidak mungkin akan berlaku. Bahasa mana-mana sekali itu tidak mungkin akan dan kita mampu untuk kita buat. Kemudian yang kedua, terjemah harfiah dari ini. Terjemah harfiah dengan tanpa sama dari segi bahasa. Contohnya, kalau bahasa Arab, dia mutarak khabar. Cuma kita tak tak mutarak khabar, kita tukar. Uslub mutarak khabar daripada jumlah resminya, kita tukar dalam bahasa Melayu dengan apa nama? Dengan Arab yang dimulakan dengan kata perbuatan contohnya. Dalam bahasa Arab, dia guna dengan, dia bermula dengan kata nama. Dalam bahasa bahasa Melayu, kita guna dengan kata perbuatan contohnya. Kita tukar. Ini juga tidak mampu, tidak mungkin kerana mungkin dia akan merubah maksud dan makna ayat Allah itu subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, terjemah tafsiriyah ataupun terjemah tafsir. Terjemah tafsir ini ulama membolehkan dengan cara-cara yang tertentu. Contohnya, nak terjemah, tak boleh nak terjemah tanpa ada ayat Al-Quran. Maknanya kita kena ada ayat Al-Quran, terjemah. Ada ayat Al-Quran dan terjemah. Kemudian, terjemah tafsiriyah adalah terjemah dan kita kemurai. Makna murah, makna yang dikendaki dalam ayat. Bagi sini contoh sini, dia bagi. Wala tajalliyadaka maghulatan ila ghamtika wala tukunat kullal bar. Janganlah kamu jadikan tangan kamu itu bukan apa nama? Saya panggil apa ini? Maghulat ila ghamtika. Malah namun kemanat jantung. Dia tukar. Wala tukunat dan pula kamu melepaskan melalui berpali itu tukar. Itulah. Kalau kita cuma garbian, kita kata janganlah kamu jadikan dengan kamu itu bergantung di tukar kamu dan dengan kamu buka seluruh-luruhnya. Maknanya sekarang tak ada orang buat begitu, betul lah. Ada tak orang buat begitu? Tubik-tubik rumah dia datang, apa nama dia letak tangan dia tukar, tak ada, betul lah. Tetapi dalam masalah mustiak ataupun balak yang menunjukkan terdipuknya orang itu. Dia nak kata terdipuknya orang itu, dia kata dia datang maghulat ila amat. Tapi dia macam pelan yang baik, tak tinggal apa orang itu, dia bagi. Nah, orang miskin dia bagi orang kaya, dia bagi orang tak mahu, dia bagi orang yang dia bagi. Nah, dia kata apa itu? Maksudnya selalu, selalu luar. Nah. Jadi, macam mana kita nak terjemahkannya? Kita terjemah, janganlah kamu jadikan tangan kamu itu bergantung kepada diri juga kamu, tak boleh kita huraikan dia dalam bainal qawsain. Dua kurungan kita buka dua kurungan, kita kuraikan sedikit makna dia, apa maksudnya tangan yang apa nama bergantung di tingkuk tu terlalu lampir juga tentunya. Kemudian kita sambung dari kejaman daya dan kita tafsirkannya dalam bentuk kurungan saya. Begitu kita namakan terjemahan At-Tafsiriyah. Maknanya kita berkatakan hari ini terjemah yang ada dengan kita sama ada yang dinamakan sebagai tafsir pimpinan Rahman contohnya, ataupun terjemahan yang dikeluarkan dari majalah Malik Fahad Ibtiba' bin Sa'ad, kompleks menceritakan Al-Quran Raja apa nama Raja Fahad di Saudi, sebut dinamakan sebagai terjemah tafsiriyah. Bukan tafsir, tetapi terjemah yang sedikit menguraikan makna ayat-ayat Al-Quran. Jadi kalau orang tanya terjemah tafsir ke tak? Terjemah tidak tafsir, tetapi terjemah tafsiriyah. Terjemah yang menguraikan sedikit. Terjemah yang mentafsirkan sedikit makna-makna Al-Quran. Kadang-kadang kita balik kampung ke mana, macam-macam dia panggil sama ya, terjemah baca tu dia betul baca sama ni. Nah, kalau kita tanya mak baca apa, aku baca Al-Quran yang taksi hebat, belum baca taksi hebat, mak belum baca taksi tak, pada itu taksi contohnya bin Kadir terlari ataupun Fakul Kadir itu pahamnya ataupun taksi jalan contohnya. Tapi kalau kita dengar gitu hebat lah, orang tak tahu orang Arab dia mari di daratan Malaysia, ditanya macam-macam. Macam apa kat rumah? Oh, baca Al-Quran dengan tafsir. Sebab berharap di jalan, dia baca Al-Quran dengan tafsir sekali ni. Nah, tapi kalau kita ni hampak, dia baca Al-Quran dengan tafsir. Maksud dia terjemahan. Maksud dia baca terjemahan. Tetapi kadang-kadang salah. Maksudnya, apa nama? Dan kurang kefahaman, maka berlaku sedikit salah kesalahan. Coba dia tafsir saja, tafsir penama terjemah tafsir dia. Baik. Itu yang tafsir, sebab yang tafsir, takwil, tak kita boleh guna beza sikit. Kenapa takwil tidak digunakan sama sekali? Dan kenapa takwil itu digunakan pada contohnya dalam kitab terbalik dan kitab sebelumnya, mungkin kita berpulangnya ke timur, maka kita baca baca kitab. Adakah anda memberi erti terbalik ini bermadhab-madhab takwil sifat contohnya? Jadi apabila kita lihat baca sejarah, baca sejarah serangan kitab, kita akan dapat kenapa zaman terbalik menggunakan takwil, zaman kita menggunakan tafsir. Kerana istilah-istilah, banyak istilah-istilah ini selepas daripada asli tadwin, dalam pembukuan banyak istilah-istilah muncul. Sebagaimana contohnya istilah al-kira'at mutawatirah, kira'at mutawatir contohnya. Kira'at mutawatir ini kalau kita baca dalam kitab-kitab sebelum daripada kemari, kita ada istilah kira'at mutawatir. Ataupun dalam hadis Nabi kita mencari istilah kira tawatir, tak ada. Dia tak guna istilah kira tawatir, mutawatir. Dia guna istilah al-kira'at ma'tara alaih Nabi. Ataupun al-kira'at ma'alaih as-sahab. Atau al-kira'at al-kira'at tukrak as-salam. Gitu saja, kira'at yang dibaca Nasmaya, kira'at yang dibaca oleh Nabi, kira'at yang dibaca sahabat. Kita ada satu kira'at yang kira'at yang sawasir, sebagai contohnya. Menyebabkan bagi kita tengok, dia ada satu lagi, dia tanya mengingkar kira'at-kira'at yang sawasir. Kalau kita cuba kaji satu kembali, dia banyak mentabaiskan kira'at-kira'at yang sepatutnya sahabat yang dibaca oleh Nabi, yang dibaca oleh sahabat. Sebab apa? Sebab pada ini ada ada manhaj di sini dalam menghukum kira'at. Kerana pada masa itu apa nama kawat-kawat ilmu ataupun kita panggil teori-teori ini tidak dibukukan dan tidak di tidak diletakkan dalam satu kitab, menyebabkan dia kawat-kawat berikhtiar sendiri untuk mencari apa kata-kata nak ukur kira'at ini sahaja atau tidak. Sebalik bagaimana kita maklum dia sampai pada cara mustahil mutlak. Nah, mustahil mutlak menunjukkan dia itu satu mazhab sendiri, mazhab terbaru, tetapi tidak tidak tidak tersebar sehari ini. Ini menunjukkan kepada kita bahawa sebenarnya ulama-ulama dahulu itu tidak bercantum dalam satu mazhab. Tidak bercantum dalam satu mazhab. Bahkan kita baca kitab, kita terjumpa benda-benda yang tak pernah kita dengar. Sebab orang yang menawar, sebab kita baca kitab. Nah, mujarab terima apa? Dengar-dengar-dengar itu. Dengar-dengar-dengar itu. Jadi tak macam kaum sisi atau kufar itu. Dia kata apa? Nabi Bayar yang lalu dia kata tak boleh ni. Mak-mak ayam itu tak buat. Jadi alat itu sama. Yang digunakan alat Jawa, pada orang hari sama, sama. Allah pula orang tua menggunakan kita pula alhamdulillah berawal. Baik. Kemudian saya perbahasan ilmu tafsir, ilmu tafsir perbahasannya. Kalau kita tengok pada kita baca ilmu tafsir, ilmu tafsir contohnya perbahasannya tak lagi kepada sama sekali pemahaman kepada ayat-ayat Al-Quran. Ilmu tafsir ini tak ayat Al-Quran, nak sahih ayat Al-Quran lah. Contohnya makna kalimah Al-Quran. Contohnya makna, makna kalimah Al-Quran dalam surah yang saya baca tadi. Contohnya, contohnya dia menggunakan makna Ramadhan. Apa makna Ramadhan? Nah, dalam tafsir tadi dia menggunakan Ramadhan daripada kata air mungkin kepada kepanasan contohnya saja itu ya supaya tidak nak mula takut dan tidak perlu dan akan nama kepada kedua mata itu dia semuanya contoh mana kali mana mahamaya atau mana kali mana yang kedua adalah asal-asalnya maknanya riwayat-riwayat atau hadis-hadis bahasa ini umum asalnya bahasa masuk dari hadis mana kali payah tidak hadis hanya hadis Nabi lah ya. Kalau kita letak asal dia boleh jadi hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga asal daripada sahabat-sahabat dan juga tabi'in ya tabi'in tadi tabi'in tidak sihir. Jadi asal-asal dia berkaitan dengan ayat-ayat Quran contohnya hadis fadilah ayat-ayat tertentu atau surah riwayat dari sahabat dan tabi'in dan juga riwayat Israiliyah riwayat itu Israiliyah Kerana riwayat Israiliyat ni diriwayatkan, diceritakan oleh orang yang berdiri ataupun keturut mak ayah dia sebenarnya, kerana dia Islam. Kerana dia Islam, kemudian sahabat-sahabat ataupun tadi bertanya kepada mereka, semua daripada mereka sahabat, pembawa riwayat Israiliyat ni setengah daripada mereka sahabat. Mungkin kita kalau ada kesempatan nanti kita tengok dua tiga orang pembawa riwayat-riwayat Israiliyat dalam tafsir yang masyhur. Dan Israiliyat ni ada tak? Israiliyat ni satu cerita yang diambil daripada Ahdul Qadim atau Ahdul Jadi ataupun nama-nama itu sangat perak yang tinggi. Kemudian jadi tetap dalam kitab-kitab tafsir contohnya, ataupun juga juga jadi tak ada dalam tafsir pada cerita daripada jinasi-jinasi sampai kepada orang kita. Sebagai contohnya cerita Ikan Nur lebih besar daripada ini contohnya. Nah, ada cerita sampai orang kafir kita duduk cerita dan cerita-cerita lain lagi. Itu jadi kita panggil riwayat-riwayat yang ada dalam kita panggil Bible, Old Testament dan New Testament. Ya. Cuma yang ada pada zaman Nabi dengan yang ada pada hari ini, saya tak tahu adakah berbeza atau tidak. Mungkin berbeza. Sebab dia Yahudi dan Nasrani dan Nasrani bukan agama Yahudi dan Nasrani, dia ada perubahan. Contohnya agama Nasrani Kristian dia ada kita panggil dan kita kita ada majmuk fikih. Betul? Dia juga ada perubahan itu. Hebat majmuk fikih Nasrani dia boleh tukar kat besar dia. Ah, kita tahu dia susah hanya boleh dalam negara kurung. Dia boleh susah. Contohnya, saya rasa sebagai contoh berlaku pada negara ini, dia raja, dia kematian isteri, dia tak boleh tahu hukum asal ini wujud dia yang jemput lah. Tetapi setelah kematian apa nama, Diana isteri kepada Charles, dia ada berkumpul majmuk, kita kena majmuk kan, bukan majmuk dia lah, apa nama, bukan ada hukum dia rupuk hukum mata dia yang akan boleh kahwin ya. Tapi hukum dia lah, macam hukum kita tak cakap dengan kita tu betul lah. Kita cakap awalnya apabila agama ni dibina atas dia tak boleh sesuai dengan fitrah manusia. Sebab itu kita nama Islam agama fitrah. Dan agama fitrah. Jadi saya lihat, kemudian Israelia ini dia terbagi kepada tiga. Israelia yang kita boleh terima, ya, bagaimana contohnya dua orang yang terperangkat dalam gua, ataupun kita berkaitan dengan Bakarah, Bakarah Zahri juga kita asal dia. Kemudian cerita terakhir dan cerita katanya ada cerita-cerita yang kita boleh terima. Itu cerita yang boleh terima. Apa orang cerita yang boleh terima? Cerita yang tidak bercanggah dengan Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, cerita yang bercanggah dengan Al-Quran dan Sunnah. Bercanggah dengan Al-Quran dan Sunnah juga pemikiran manusia. Ya, kita mai kemudian menghormat keluarkan nanti cerita. Kami juga cerita yang tidak masuk akal kita. Bagaimana contoh cerita Ikan Nun lebih besar daripada bumi. Itu tak masuk akal. Maka cerita ini ditolak, kena kita kena tolak. Kemudian yang ketiga adalah cerita yang maksudkan yang disenyapkan ataupun Al-Quran tak kata betul, tak kata salah. Hadis tak kata betul, tak kata salah. Maka kita boleh cerita kan, tetapi kita tak boleh nak isbatkan. Bagaimana contoh nama-nama Ashab Kahfi, nama dua Nabi Adam, apa dia lagi? Bahkan berkaitan dengan nama-nama. Dan Israiliyat ini dia tidak ada berkaitan dengan akidah, syariah dan semua tidak ada. Dia kebanyakan berkaitan dengan sifat cita-cita lah yang terdahulu. Yang ada dalam kitab tafsir lah dengan cita-cita yang terdahulu. Tak boleh kita nak baca tafsir contohnya, tafsir surah Yusuf ataupun berkenaan dengan kitab Nabi Musa, maka ada kitab-kitab seumpamanya ataupun dalam surah Al-Baqarah. Dan surah Al-Baqarah yang ma'ruf ini cerita yang berkaitannya banyak surah. Kemudian ini perbahasan kepada asas-asas tadi. Di sebuah asas, perbahasan kepada asas-asas. Semua ulama pasti tidak membahaskan asas-asas. Adakah asas di sini? Wahai Rijal, dia wahai ke atau tidak. Kemudian asas-asas yang selalu berulang, bagaimana hukum dia wahai ke katanya. Itu berbahasan dalam bimbingan tafsir juga. Kami ilmu yang membantu kepada pemahaman ayat Al-Quran yang dinamakan sebagai ilmu Al-Quran. Juga termasuk dalam perbahasan ilmu tafsir. Maknanya kalau kita nak belajar ilmu tafsir secara mendalam, secara khusus kita nak belajar ilmu ulum Al-Quran juga. Ya, ulum Al-Quran. Al-An, Qaf, Al-Muhkam, Al-Mutajari, Nasakh Mansukh, Tansukh. Kemudian lagi penjelasan Gharibul Alfaz. Gharibul Alfaz ni alfaz-alfaz yang gharib. Kalimah-kalimah yang kita panggil jangan digunakan. Sebagaimana contoh hatta, sebagaimana contoh azara, azara, wa'isari gharibul adihi azara atas-tasu asnaman alih. Ada ulama menafsirkan azara ini ialah nama kepada ayah Nabi Ibrahim. Ada ulama mengatakan tidak, agar ini kedaran kerana dia asal daripada kalimah bahasa Arab. Kata ulama tidak, agar ini bukan bahasa Arab tapi nama kepada ayah Nabi Ibrahim ataupun katanya perjalanan kepada Nabi Ibrahim. Sebanyak kalau yang dicetak berkaitan dengan kalimah-kalimah dari Tuhan. Kemudian jalan mufassir. Sampai ke apa? Sudah sini. Baik. Ini jalan mufassir. Seperti katakan, jalan mufassir ini secara amnya, saya tidak langsung ya. Telah pernah terjadi yang telah terlalu berkendang kerana bagi dia sendiri akan menjawab masalah-masalah berkenaan dengan tafsir-tafsir yang masalah-masalah yang dikemukakan tadi sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berbeza-beza, apa nama, ada yang faham apa nama makna dalam Al-Quran, ada yang tidak faham. Bagaimana contoh Umar ketika mana dia baca wakil dia tahu apa, tapi dia berkata aku tahu makna pakaian, tapi apa tak tahu makna dia tahu. Walaupun dia orang Arab. Kerana ada kalimat dia bahasa Arab ni banyak kabilah. Kalau kita belajar ilmu qiraat, dia ada banyak tamim ataupun bahasa Arab pun lagi juga luar dari tanim contohnya. Hijaz, Ahli Najib. Hijaz, dari tanim, Ahli Najib. Dan beberapa dari bahasa-bahasa yang lain. Bagaimana contoh kalimah Baitun. Baitun. Baitun disebut dalam bahasa Hijaz, jamak dia sebut buyur. Tidak buyur. Amin ada dua syarat ini ya. Ya, buyur. Dalam Bani Tamim, dia tak sebut biur. Dia sebut biur. Biur. Sebutan ini berbeza, tetapi mana sama. Tapi sebutan ini berbeza. Tetapi Al-Quran mengusirahkan bahasa mereka. Dalam Al-Quran, dia ada kiraat yang boleh dibaca dengan biur. Ada kiraat yang dibaca dengan biur. Ha? Biur. Begitu juga kalimah kalimah yang dikatakan ajam, Ibrahim. Ada yang kira'at baca dengan Ibrahim, ada kira'at yang dibaca dengan Abraham. Ha. Berdasar pada sebutan-sebutan bangsa tersebut. Begitu juga nama Nabi contohnya Adiyasa. Adiyasa dibaca dengan Wadiyasa semuanya. Wadiyasa semuanya. Ha. Tiga ataupun super, tiga ataupun dua kira'at yang dibaca. Ini sebut-sebutan itu terbeza daripada kalangan-kalangan bangsa-bangsa Arab. ya, bangsa Nasara yang lahir dari dihina pakai, ya, jadi istilah sebagai bangsa pusat. Jadi ada kalimat-kalimat yang digunakan oleh kabilah tertentu tapi tidak digunakan oleh kabilah yang lain. Sebagai contoh, ahli Madinah tak gunakan oleh ini tetapi digunakan oleh Arab-Arab daripada Najd dan Tempahun. Najd itu tetap kelahiran Muhammad bin Wahab. Kena tahu lah. Boleh cari Najd, kata pun dia akan kita sama orang tanya tak tahu. Malu kan? Najd ni tak, Najd ni sekarang ni riak lah. Dia tak tahu nama Najd. Mungkin riak, kita boleh kata riak. Bisa dia ada dir'ah, dia ada ihsak, dia ada dia mantikah syafiat. Ada dua tempat lagi. Okey, buat apa? Dia tak tahu, dia tak tahu mana apa. Tapi orang yang tahu mana apa, iaitu berkenaan dengan wudu apa ya, wudu apa yang banyak. Tetapi dia faham makna ayat. Walaupun dia tak faham makna apa, tapi dia faham makna ayat ini menjelaskan kepada kita tentang nikmat yang berkirang-kirang, nikmat yang banyak. Lagi contoh sini. Okey, kita tengok. Abis itu tafsir yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Antara contoh hadis yang saya cuba nakalkan, seperti riwayat daripada Umar radhiyallahu ta'ala anhu, pelakunya penyajian halaqah-halaqah itu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berkata dengan si tentunya yang ada ini Al-Abi Al-Umar yang mengatakan Allah Ta'ala Al-Qa'ala Kutu ana wa jairu min al-Ansar di Bani Umayyah al-Jair wa hiya min awal al-Madinah wa kunna natanawar al-Nuzula ala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yanzulu yawman wa anzilu yawman wa ija nazaltu Sujitu di kabar yang terakhir. Sujitu di kabar yang terakhir. Dan ya, dengan wahyu wa wahyu. Wa idha nazala fa'ala mitla nazala. Fa'ala mitla nazala. Maksud hari ini adalah, dia dari rumah, kita rumah, dia kata, aku harus berjiran. Anak ini makan jari ini, karena aku harus berjiran. Ataupun aku berjiran dengan seorang yang terang atas. Ya. Begitu, apa nama sahabat-sahabat yang menggelarkan sekiranya dia daripada Muhajir, Umar daripada Muqtad, Muhajir, dia akan menggelarkan orang yang berkata sebagai Al-Ansar namanya. Aku ada kalimah Ansar namanya dia orang Ansar Madinah lah. Al-Ansar, tiba yang menjadi. Dia tersebut nama tetapi dia ini daripada kalangan anak beranak. Dia kata anak beranak lah. Kepercisi. Umayyah bin Zaid, wahyan awal Madinah. Awal ini mungkin makna awal ini adalah pinggiran Madinah. Pinggiran di kota Madinah. Ataupun sekarang ini kalau di Madinah ada tempat dinamakan awal ini. Anak itu pasti. Adakah dinamakan awal ini disebabkan dia itu berada di pinggir Madinah ataupun memang nama asal dia awal ini. Tapi ala kebenar, terpaksa awal ini. Jauh sikit, mana luar daripada kota Madinah. Luar daripada kota Madinah ini kalau kita pergi Masjid Nabawi, dia luar daripada kita panggil dia berdua. Dia ada pagar tu, Masjid Nabawi dia ada pagar saya ni. Kemudian depan masjid tidak ada hotel. Kemudian dikelilingi hotel tu, luar dari hotel ni. Jauh sih, lebih kurang dalam 1 kilometer daripada pagar. Bukan daripada masjid nanti, daripada pagar. Sebab pagar itu merupakan kita panggil waktu dulunya jauh sih, dia ada kita panggil kan? Besar, dia ada benteng, dia ada kalah. Dia panggil Allah saya kalah, dia kalah. Ya? Dia panggil harta yang tinggi besar dengan batu, dengan Allah SWT. Masih. Ada hisab ataupun maknanya yang memagari kota-kota Madinah. Dia dulu kan juga sisi selama dia ada. Tembok. Tembok ada istilah ada ada istilah lain selain daripada tembok. Kubu lah, kubu. Dia macam kubu gitu. Lain-lain, kota. Dia kota. Maka, setiap kali nak masuk ke dalam tu, dia ada, dia ada pintu. Jadi dia jauh sikit daripada. Kalau sekarang ni, taknya. Dia boleh jalan dari sejak lah. Cuma dulu mesti dia ada jauh. Dia kata, makanya Natanawa ni berganti-ganti. Berganti-ganti. Maksudnya sini, menurut kepada kita, harus ataupun boleh kita nak berganti-ganti dalam bentuk ilmu. Contohnya kita ada kerja lah. Kalau saja-saja itu tak boleh lah. Dan masuk lah contohnya. Akhirnya kalau kerja minta tolong catik si apa ilmu-ilmu ataupun tolong rekod si. Pasti si kemudian kita boleh berajak sekali tak ada masalah. Tapi cara ada kerja penting lah. Ya, dan kerana nak tidur, kerana nak tidur tu langsung. Nyatakan sebab Imam Bukhari itu dia letak hadis ini dalam kitab Al-Bab As-Sanawi. Siapa boleh baca bahasa Arab, dia boleh rujuk kepada hasiah, kepada mata kaki bawah itu. Nyatakan Imam Bukhari, Bukhari ini maknanya turun. Turun sini bukan bermakna dia berada di tempat tinggi. Tetapi istilah yang digunakan kepada mata itu. Kita pun guna juga bagaimana contoh saya kepada Katan. Bahawanya orang tanya, tak turun ke air kan? Dan tak turun ke air. Bukan saya, bukan Kelantan buat bukit tak. Tapi cara tak turun ke air. Nak begitu juga digunakan. Dia turun kepada Nabi. Turun kepada Nabi maknanya dia pergi kepada Nabi. Rasulullah SAW. Sekiranya dia yang turun. Dia yang turun sekali. Kemudian aku yang turun sekali. Sesuanya dia ada masalah. Ada kerja-kerja lain yang perlu diselesaikan. Sekiranya aku yang turun. Maka aku akan pergi berjumpa kepada Allah itu. Pada dia aku mengkabarkan. Hari ini aku cuma aku belajar dengan Rasulullah SAW. Satu wahyu dan wahyu ialah kaza wa kaza dan pasti ialah kaza wa kaza. Begitu dan begini. Dan juga ilmu lain. Termasuk ilmu lain. Mungkin hadis dan seumpamanya. Begitu juga dia akan buat. Sebenarnya dia belum pada Rasulullah SAW. Jadi menunjukkan bahawasanya ilmu tafsir telah berlaku di dalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga hadis lain daripada Imam Abu Dawud Allah taala ini qala kunna ma qala sallallahu alaihi wasallam wa unzilat alaihi wal mursalat wa surah al mursalat wa inna lanatalaqaha min ketika aku berada bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan jelas diturunkan alaihi wa sallam sallallahu alaihi wasallam yaitu surah al-Baqarah wa inna dan talaqqa dan kami bertalak dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam surah tadi maknanya Rasulullah baca kata-kata itu kemudian ada pada masa yang sama yang menulis ya yang menulis dari tadi namanya nisihi daripada sini maknanya fam maknanya mulut daripada mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maksudnya sini musyafaha musyafaha di sini itu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi itu buat waktu itu berkaitan dengan zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita lain lagi boleh tengok dalam kitab-kitab bukan usul tafsir dan upamanya contohnya Song Arab contohnya satu ayat daripada daripada Mas'ud ketika mana turun ayat andalina amwa dan majisi imanah zal ma'ruf kita ni ya seorang manusia tertolong apa nama satu jemaah sahabat-sahabat tanya orang yang beriman ialah orang yang tidak ada pada dirinya tu atau dengan imanah zal satu kebalinya. Jadi sahabat ni menjadi orang jawarat di sahabat ni tak ada orang yang tak berlaku zalim. Tak ada orang yang berlaku zalim. Aku berzalim pada diri aku, pada istri aku, pada anak aku. Aku maknanya kezaliman itu tetap berlaku dalam kita ni bersikap zalim. Jadi dia rasa sahabat rasa takut lah. Sahabat rasa takut. Seolah-olah dia ni tak gimana. apabila ada zalim maka tak beriman dia. Kemudian dia menjelaskan, dia bertanya kepada Allah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuna la yadhlim nafsan wa ra'ayna huwa alladhi ta'mun. Dia bukan maksud zalim itu zalim yang berlaku pada diri kamu dengan tidak berkadil, tetapi dia kata ayat Al-Quran apa yang besar ya, adakah kamu tidak mendengar apa yang dikatakan oleh hamba yang berkata iaitu Luqman dan surah Luqman, inna syirka la zulmun azim. Dia kata maksud zalim ini Nabi mutafsirkannya ialah syirik yang besar. Asyik yang juga dinamakan seperti dan apa yang tidak menetapkan kata-kata yang tak mungkin yang Allah SWT subhanahu wa ta'ala. Apa yang saya contoh bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mempersilkan ayat ulat bersahabat dan apa juga dalam sahabat bagaimana kita maruf berlakunya pembukaan, kita kata pembukaan sekolah-sekolah di Mekah Ibn Abbas di Madinah di Kufa dan seumpama begitu tentu bagaimana yang anda nafalkan cerita dia ni daripada tabaka Ghayatul Nihayah di Tabaqatul Qurra dan cerita yang mana di Damsyik ketika mana Abu Radda yang dilantik dari Tuan Masjid mengadakan kelas tukaran di masjid yang mempunyai ukuran 1,600 orang sudah belajar tiap setiap kurangan disediakan oleh seorang guru. Sekiranya pelajar-pelajar yang ragu dia akan menuju kepada guru tadi, dan sekiranya guru-guru itu juga ragu dia akan menuju kepada Abu Darda. Jadi di antara guru-guru yang dibawa sediaan Abu Darda ialah Ibnu Amir. Ibnu Amir ini kalau kita mengikir dia ada kira'ah Ibnu Amir ya, kira'ah Ibnu Amir. Itu menunjukkan bahawasanya kelas tafsir juga berlaku pada sahabat ni ataupun zaman tabi'in pada ketika ketiga ni dia belajar qiraat, belajar Quran. Dia tak belajar Quran saja, dia tak belajar qiraat saja macam ini. Nah, macam ini kalau kita masuk kelas tafsir jelah. Kita nak tanya tafsir ke apa? Tak tanya maaf. Saya tidak pakar. Memang kita lain religion ini itu kelemahan kita. Kita tak mampu untuk mengumpulkan lebih daripada 2-3 ilmu dalam satu masa. Nah, tapi kalau ini tidak, namun tidak dibayar tapi dalam masa yang sama, faith boleh belajar. Apa dia lagi? Akidah boleh belajar semua kan. Antara yang rajin sekolah-sekolah pengajian Al-Quran dan pasti yang mesru yang dikatakan oleh sahabat-sahabat sempat Rasulullah Ta'ala Anu seperti sekolah Ibn Mas'ud di Kufah, Ubay bin Ka'ab di Madinah dan Ibn Abbas di Mekah. Nah, daripada sekolah-sekolah tersebut kita tak panggil sekolah, kita panggil maksud sini dia tidak sekolah macam kita tapi alat-alat ilmu lah ataupun pemikiran bagaimana mentafsirkan berdasarkan kepada pemikiran Ibn Abbas, berdasarkan kepada pemikiran Ubay bin Ka'ab dan juga sekolah lagi Ibn Mas'ud, Ubay bin Ka'ab dan Ibn Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas. Lagi sekolah-sekolah tersebut nahilah tadinya mahir dalam Al-Quran, mereka bisa saja menerbakan mempelajari cara bacaan dan pemahamannya. Mereka itu seperti Sa'ad bin Jubair daripada tadi'in daripada sekolah Ibn Abbas juga Muhammad bin Ka'ab Al-Furzi ya, mungkin jari yang namanya dengar anak-anak buat hasiah bawah tu mata kaki dengan sedikit terjemahan tengkap dengan Muhammad bin Ka'ab Al-Furzi dari sekolah Ubay bin Ka'ab di Madinah dan Al-Salamah bin Qais dari sekolah Ibn Mas'ud di Kufah Iraq. Lahirlah tadi-tadi untuk upamu. Nah, jadi bagi mereka yang boleh baca nak men, apa nama mendalam lagi boleh rujuk kitab-kitab yang anda buat dalam mata kaki dulu untuk tertawuk dalam masalah ini. Kemudian lepas daripada zaman sahabat dia bermula dalam ilmu kuat dan menjadikan ilmu kutat ya, dan menjadikan ilmu di kutat. Jadi bermula pada akhir pemerintahan Bani Umayyah dan di awal pada tahun Basiyah dia jadi ilmu mula dibuka sehingga zaman ini disebut sebagai nama Hafrus Tadwin. Nah, Hafrus Tadwin itu zaman pembukuan. Jadi dalam masa sama juga pengajian ilmu tafsir atau perasaan tidak lupa ada walaupun dibukukan tapi ilmu tak diajar. Kalau pasal kain lupa dalam masjid ini dapat dibuktikan dengan satu kata-kata meriwayat dan dinakalkan oleh dalam adat dalam adat syariah, ada adat adat syariah ada nakal dan kisah ni, ke mana kalau tak boleh disahat atau tidak kisah ni, ke mana nakal bagi anak-anak. Menurut daripada kita bahawa ulama-ulama itu mementingkan Al-Quran daripada ilmu yang lain. Soal yang ini, ulama Sa'al Su'adha Abdullah iaitu Ibn Ammar, Ayuhuma Abdu Ilaika Abda'u Bini Bil-Quran atau Ibn Hadith. Soal yang ada Al-Quran itu Muhajimu Kullah Soal yang Illa An Ya'kira Au Ya'asira Fata'adiru Aminhu. Dia kata Mainu, kalau tak boleh ulama itu juga dia bertanya kepada Ibn Ammar, dia kata Ibn Ammar, Ibn Ammar yang tidak boleh dulu Al-Quran atau hadis. Kata Ibn Ammar, mulakan dengan Al-Quran. Semua yang ada di sepauh-sepauh, dia kata maksud di sisi ataupun sepauh-sepauh itu bukan maksudnya belajar Al-Quran itu sepauh juga belajar sampai selama surah kalau kita panggil surah-surah yang tanda itu tidak ataupun belajar tak surah para saya. Bacaan mesti hantar dalam Quran, mesti hafal. Tetapi pemahaman dia. Pemahaman dia. Kenapa? Kalau kita belajar dalam Al-Ijtihad wa Iqtah contohnya. Dalam mustahil dan mukti. Kita nak jadi mustahil dan tak jadi mukti. Dia ada menetapkan syarat-syarat. Dia dah hasiah bawah tu dan menetapkan kafir bawah tu. Dan menetapkan syarat. Di antara cara-cara untuk jadi mukjizat ialah perlu memahami sekali Al-Quran. Dalam masalah ini ulama berbeza pendapat. Ada cara untuk dalam mukjizat perlu mengetahui semua isikan dalam Al-Quran atau sebalik atau sebahagian sahaja. Dia Ustaz Fiqh Al-Fiqh Al-Islam dan Tuhan Al-Zahri dan mengecek kemasannya. Maksudnya ini kita fahami bahawasanya sebahagian dalam Al-Quran ialah tidak disyaratkan untuk berpindah kepada ilmu lain seperti hadis terpahami semua isikan dalam Al-Quran. Kita nak tahu semua. Kalau kita ni nak tambahkan dengan teks, maka kita cari ayat-ayat akan sajalah. Ini ayat-ayat akan. Atau kita faham makna ijmal ayat-ayat akan supaya kita tak tersesat ketiganya nak mentafsirkan ayat, nak mengistidlalkan ya. Ayat itu yang kata lain, kita belajar puluh Al-Quran Al-Muqarram, Tasyabih, Al-Muqarram, Nasr-Nasr, Al-Muqarram. Ayat itu sedara dengan Al-Muqarram. Kita kita lihat pada manhaj penafsiran, manhaj atau metodologi penafsiran bermula pada zaman Nabi dan juga sehingga zaman sebelum zaman kubur. Kalau kita merujuk pada manhaj ataupun cara-cara penafsiran Nabi-Nabi sahabat tadi ini, kemudian zaman pembukaan, kita nak tahu manhaj dia, kita kena lihat apa yang dikatakan yang dia gunakan untuk mentafsirkan Al-Quran. Yang apa yang dia gunakan untuk mentafsirkan Al-Quran. Pertama kali, zaman Nabi, dia pun merujuk kepada Al-Quran lah. Al-Quran dengan ayat yang lain. Ya, tafsir Al-Quran dengan Al-Quran. Kemudian Rasulullah SAW sendiri. Ya, kalau ada iskan, ada dia akan jumpa Rasulullah SAW yang bertanya. Kemudian dia akan kekuatan istimbak. Ha, sahabat-sahabat, yang mempunyai kekuatan istihad dan istimbak, berdasarkan istihad dan istimbak berdasarkan kepada kefahaman bahasa sahabat bahasa Arab, maksudnya bahasa Arab, dan juga ada-ada Arab, ada-ada Al-Arab, pengetahuan mereka di keadaan ahli kitab dan Al-Arab pada ketika turunnya Al-Quran. Contohnya berkaitan dengan adat Arab, contohnya dalam ayat Al-Quran sebut dari Al-Quran, dari Al-Quran tak terbunyi tadi Zuhriya walaikin al-bud Zuhriya walaikin al-bud Zuhriya walaikin al-bud menitakar tak terbunyi tadi Abu Wahid. Ayat ini kan kita faham bukanlah satu kebaikan sekiranya seorang itu mendatangi kebunuhnya daripada Zuhriya daripada belakang ini. Ya, kalau kita orang lain kita tak faham mengapa Allah Subhanahu sebut punya perkara ni? Sebab ni tak ada kejadian ketika orang tu dia saya ingat balik daripada haji ataupun belum pergi haji, dia lah pakai haram nak pergi haji, tiba-tiba ada orang masalah, ada bawa tinggal tu. Nah, dia tak masuk lagi rumah, dia tidak boleh masuk pintu depan, dia kena masuk ke belakang ataupun cari mana-mana tinggal di luar, dia masuk. Bagi dia itu adalah satu kebaikan. Kemudian benda ini masih lagi berlaku ketika mana Mata Rasul berada di Madinah. Nah, lalu itu dengan ayat itu. Mana kalau saya orang Arab, dia tak faham lah. Sebab itu saja berlaku pada Arab Jahiliyah, tidak berlaku pada orang Arab. Itu maknanya ada-ada Arab juga yang membaca mereka dalam berkaitan ayat Quran. Kemudian salam dari kebihar yang lain. Bagaimana tadi lah, ada kalimat yang menggunakan dalam kalimat ini dan tidak menggunakan kalimat dalam yang lain. Bagaimana contohnya, Fajr Tamar Wadzul'ab. Ibn Abbas tak faham apa makna kafir. Kemudian berkata dia dia bernama ditejuk, dia terkena atas pergelaran di antara dua orang Arab. Nah, dia berkata, kena tempat itu kalau satu lagi ni enak cerakku, maka saat ini ada keadaan pada dasarnya ini memulakan penciptaan. Kalau ini tidak digunakan dari tempat atau golong ini, tapi digunakan dari tempat orang lain. Juga sahabat-sahabat juga akan bertanya ahli kitab Israelia. Nah, Israelia Israel, Israelia kita dihidupkan dengan kita ahli kitab dalam berkaitan dengan kisah-kisah saja, tidak berkaitan dengan tidak mencari kisah. Kemudian dalam kali ini, dalam kali ini bukti yang berkati sumber lebih tadi adalah Al-Quran hadis asal dari sahabat semasa dari sahabat Al-Qira'at Qira'at tadi perbezaan bacaan juga membantu pada penafsiran Al-Quran dan ada Qira'at Qira'at mutawatir atau Qira'at syahadat ataupun sebagai Qira'at tersedia. Syekh-syekh dalam bahasa Arab juga membantu Syekh Jahiliyah dan juga Syekh yang bukan Jahiliyah. Itu kalau dalam student yang kaya di Fakulti Bahasa Arab berani Syekh-syekh ini penting. Kita hafal Syekh-syekh ini untuk membuktikan kemujizatan Al-Quran. Dan Syekh-syekh ini boleh membuktikan Al-Quran itu adalah menggunakan bahasa Arab yang standar. Membuktikan kepada kita Al-Quran dalam bahasa Arab yang telah semua. Sebab mengapa Syekh Jahiliyah yang kita punya itu? Sebab Syekh Jahiliyah ini Syekh yang orang Arab dia tak boleh tulis. Dia keluar di pemikiran dia dan dia tak tulis. Dia hafal dalam dinasti. Sebab tu dalam bahasa Arab kita boleh beristilah dengan Syekh-Syekh Jahiliyah walaupun kita tidak tahu siapa dia yang meriwayatkan Syekh-Syekh. Dalam bahasa Arab. Dalam nahu dengan di dalam nahu dan bahasa Arab kita boleh beristilah berdalil dengan Syekh-Syekh bahasa Arab Jahiliyah walaupun kita tahu siapa dia pembawa Syekh-Syekh. Kami juga Israelia, Israelia juga menjadi kesandaran kita perhati untuk bukan dengan itu. Kami juga dan tukar bersimbak. Israelia juga dan tukar bersimbak, kita paham macam baca. Bagi juga dalam pembukuan, Al-Quran, Hadis, asal daripada sahabat, daripada tadi ini, Al-Qira'at, Syekh-Syekh, Syekh-Syekh, Syekh-Syekh, Syekh-Syekh, Syekh-Syekh, istimbak juga orang juga dalam membantu untuk mentafsirkan Al-Quran. Tapi dalam jenis tafsir Al-Maqsud. Al-Maqsud, tafsir maksud yang tafsir yang menggunakan, menakalkan riwayat-riwayat dengan bersanad. Dengan bersanad. Cuma ulang silap. Sekiranya seorang hari tafsir itu menakalkan asal, menakalkan riwayat-riwayat daripada Ibn Abbas, daripada Ibn Abbas atau sahabat dan juga daripada tabi'in. Yang mana tabi'in ini mentafsirkan Al-Quran menggunakan istihaq dia. Adakah kita boleh namakan tafsir ini sebagai tafsir Al-Maqsud? Sebab Ibn Abbas dan juga tabi'in kadang-kadang dia tidak bersandar kepada hadis. Kadang-kadang dia bersandar kepada kekuatan istimbak dia, kekuatan istihaq dia. Kami adalah dari tafsir Ar-Ra'i. Kami tafsir-tafsir As-Sufi, Al-Kafi, Al-Ilmi, Al-Mawdu'i, Al-Haraki. Semua tafsir-tafsir di bawah, tak daripada Ar-Ra'i, sampai ke bawah, kita boleh namakan tafsir Ar-Ra'i. Semua kita boleh namakan tafsir Ar-Ra'i. Cuma ulang hari dia telah mengklarifikasikan lagi dengan nama-nama lain berdasarkan istijahat kecenderungan dalam tafsir dan tafsir Al-Quran. Apa yang berlaku ini ada dua tafsir Ar-Ra'i Majmu', tafsir Ar-Ra'i dan Majmu'. Majmu' ini dicela dan tafsir Ar-Ra'i Al-Naqlu yang dipuji. Jadi pada pandangan anak tafsir-tafsir yang as-sufi contohnya. Dia ada lagi tafsir as-sufi. Dia ada kemudian tafsir as-syi'i. Tafsir isyarat di sini. Ini dikategorikan daripada tafsir as-sufi majmum. Ya, as-sufi, as-syi'i dan juga al-isyari. Semuanya tafsir-tafsir dari mazhab Syafi'i. Kerana dia menafsirkan Al-Quran ini berdasar kepada taksub mazhab dia ataupun lintasan hatinya, dia rasa dia dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dia mesti ada yang jumpa dia. Kira-kira dia ketahuan belajar Iblis Iblis Islam ataupun Nabi. Kalau dia menafsirkan apa yang dia apa yang dia nampak dalam itu, kebanyakan dia sendiri ada sufi. Tapi sufi dia juga sufi yang yang kita panggil jadi ibadah kuat kepada macam tapa dia jadi bersatu dengan Tuhan yang bersamanya tetapi jadi tapi tapi ini dia melalui pandangan hati dia apa yang kita dalam hati dia dipakai kami ada sufi yang terpengaruh dengan ilmu falsafah tidak terkait dengan mungkin itu dipakainya bukan hanya dengan makna nyata sebablah mereka menggunakan kalimah takwil. Terus kata sikhi, sikhi ini tafsir yang ayatkan katanya. Tafsir ini tafsir yang cuba kaitkan dengan sains. Dengan sains, kadang-kadang boleh jadi benda tu molek, boleh jadi benda tu tak molek. Walaupun dia, kita jangan lagi daripada, daripada makna antara ayat ini. Bagaimana tentu, tafsir ini boleh membantu tafsir yang dulu, bagaimana tentu dulu, di ruang jana. Yang jalan hadis dan hadis yang kata anzanna pada zaman sahabat kemudian zaman akhir tadi dia tak jumpa hadis itu pun dia tak nampak dah dia nampak dah besi semua tak nampak kan maka jemaah anzanna ini maknanya akhrajna fara akhrajna tetapi sains hadis ini membuktikan ada kajian menyatakan memang diisi-isi itu diturun daripada langit sama hujan dan pada waktu mana dan turun ke bumi. Maknanya semua ulama ini mentafsirkan anzana-anzana. Mana zahir? Bagaimana? Bagaimana anzana tak terjana ada? Mengeluarkan. Anzana mana turun? Bagaimana? Mengeluarkan. Terus itu terserah Allah Ta'ala. Kami ada yang turun. Al-Mawdi tafsir bertajuk. Tafsir bertajuk tentunya Tarbiyatul Awlad min Surah Luqman. Pendidikan anak-anak daripada Surah Luqman contohnya. Yang Surah Luqman dicita pendidikan anak-anak daripada Surah Luqman. Ataupun lagi Fasa Kutasa daripada ayat Al-Quran. Tak Al-Faraj min Silad ayat Al-Quraniyah. Yang cita ayat Al-Quraniyah Fasa Kutasa daripada ayat dua ayat yang kena berhubungan Fasa apa nama tuan masih di kerajaan kemudian dia tafsir al-Mawdu'i kemudian setelah kita buka tafsir al-Haraqi tafsir al-Haraqi ini banyaknya muncul mutakhir selepas daripada kejatuhan Khalifah Utsman yang suci banyak contohnya Rasul Ridha Mahmudur kemudian lepas itu Hijrah Al-Quran. Ya, penjelasan Quran itu boleh jadi tafsir hati dan boleh juga tafsir mawu'i umpamanya. Lagi al-atas tafsir dan awam ini kita boleh gabung dua tafsir hati dan tafsir mawu'i. Dan juga dua ini kadang-kadang asal sendiri dalam tafsir awam al-atas tafsir. Ya, tafsir awam. Satu manhaj mutaakhir al-haraq ini manhaj yang tidak ada pada mufassir mufassir dahulu ialah wahdat al-mawdu', wahdat al-mawdu' al-Qur'aniyah ataupun centralize topik untuk Al-Quran. Contohnya dijadikan surah Al-Fatihah sebagai mukaddimah, surah Al-Baqarah sebagai pentafsir pada surah Al-Fatihah, kemudian surah-surah lain sebagai mufassal, sebagai pentafsir lagi pada surah-surah Al-Baqarah. Dicuba kaitkan daripada surah-surah Al-Baqarah dengan surah Fatihah. Kerana surah-surah lain cuba kaitkan dengan surah-surah Al-Baqarah. Kalau itu baca ada asal kita cek, apa kena tak? Cek-cek. Cuma berkata pada istihak lah. Tidak ada nahadi, tidak ada dalam apa nama ibn al-Fatihah, atau daripada sahabat, atau daripada tadi, tidak ada. Cuma berkata pada istihak, istihak setiap-tiap seperti itu. Pun jadi itu pun jadi salah. Ya, cuma dari lagi daripada mana asal atau tidak asal daripada sudah. Tertunggu dari kemudian sendiri lah. Seperti yang dengar kita punya belajar ini, ilmu tercampur yang terdapat daripada belajar ilmu yang seperti luar di sini. Atau mudahlah apa kita dah tahu tak ada dia nak kerja kemudian kita kena dengan tafsir. Maka nanti kita boleh tanya sendiri apa kita nak belajar ilmu ilmu tafsir itu kepada kita. Mungkin sikit karena beberapa nama berkenaan dengan pembawa-pembawa riwayat-riwayat saya. Saya pembawa pertama tadi dia ada 1, 2, 3 tak ramai, ada 4 je. Ada lagi pembawa-pembawa saya lain tapi tidak di tidak di lepas-lepas saya. Pertama sekali Abdullah bin Salam, Abdullah bin Salam Al-Ansari pembawa riwayat saya juga. Dia ni Islam pada zaman Nabi dari mana dia sahabat. Kemudian yang kedua Ka'ab Al-Ahbab, Ka'ab Al-Ahbab seorang Yahudi Yaman. Dikatakan Islam pada zaman Khalifah Bakar, kata Islam pada zaman Nabi, kata Islam pada Khalifah Umar. Satu sejarah terjemah yang dikabur. Cuma tak ada apa-apa ini dikatakan ayah dia telah Islam. Ya, ayah dia telah dia dia Islam. Nabi Islam, ayah dia Yahudi, tidak Islam. Ka'ab Al-Ahbab. Kemudian Wahab bin Hambak atau Nabat. Wahab bin Hambak daripada tadi ini, daripada ulama tadi ini, ayah dia Islam, ayah dia mengenai Islam pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia ni Islam asal dari dia aja. Juga pembawa oleh dia dan ayah dia ni daripada Tarki yang meriwayatkan cerita saya. Kemudian yang keempat Abdul Malik bin Abdul Aziz bin Jurayj bin Jurayj, ataupun kalau kita baca dari kitab itu disebut nama dengan nama Ibn Jurayj. Ibn Jurayj ya, juga pembawa riwayat-riwayat. Jadi sekiranya cerita-cerita ini datang daripada yang ini, daripada orang yang ba'ala ini, kita boleh bertengok. Cuma sahih dan kita sahih itu belum pula lagi. Dia ni daripada Ibn Jurayj, daripada Ulam Allah. Dan dia antara yang banyak mulut kita berkenaan dengan Islam. Itu beberapa nama Pak yang masyhur dan terbawa-bawa oleh buat sejak. Jadi yang itu katakanlah untuk pagi ini dengan anda pergi ke sana untuk semua mohon kasih maaflah atas kekurangan dan masalah sampaikan tajuk ini dan kekurangan mohon maaf. Insyaallah kita cuba perbaikkan. Semoga kita semua mendapatkan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menyuarakan apa yang kita ambil pada hari ini. Salah satu daripada ibadat yang terhebat Allah Subhanahu Wa Taala jangan ganjar yang berbicara dengan ganjaran yang kita perlu berjalan dia dan menjadikan kita sebab untuk mendapat sejak Allah Subhanahu Wa Taala dan menyuarakan kita sebagai khadilul Quran sekali. Jadi apa yang kita berlaku kepada Allah dan kemahlian dia turun masuk makbar dan bagi Allah yang kita perlahan dan kena wa sallamu wa iya ibu minal ayat wa sikmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair dan kisir kepada Ustaz Abdul Hai. Jadi mungkin akan buka ruang untuk sebarang soalan kepada Ustaz dalam masa lebih kurang 2 atau 3 minit. Jadi siapa ada nak bertanya soalan boleh bertanya sekarang. Untuk muslimat boleh mungkin tuliskan di atas kertas dan berikan kepada ahli jawatan kuasa untuk sampaikan ke hadapan. soalan? Tak ada. Faham sangat kan? Alhamdulillah. Tak ada soalan. Fadlan, ada soalan? Ha. Ha. Ha? Mubtadi'in. Dah. Jadi kita ni tanya kita tafsir di Mubtadi'in. Mubtadi'in tu kalau yang boleh berbahasa Arab, berbahasa Arab yang boleh juga ada guna ayat-ayat Al-Quran, dia boleh baca tafsir, tafsir Muyassar. Ada lagi anda tak boleh tak pasti tafsir Muyassar. Tafsir Muyassar ni sedar berwakan sedar semua ada atau tidak di bagian itu ada tafsir Muyassar sedar semua tafsir Muyassar ni ada ingat dia berharap dia ni kalau di Saudi dia ada top di percetakan dia top mungkin ada sedikit kesilapan pasti di mana kesilapan nah, nampak anak tak pasti anak tengok tapi diceritakan dari kawan-kawan dia cakap ada kesilapan yang boleh betul-betul yang dia cuba lah untuk mengambil Al-Quran dan lagi tafsir kalau dalam tempat Melayu dalam sebayar tak pasti apa yang tak pasti anak tahu boleh baca tafsir yang tidak ramah boleh baca terjemahan terjemahan tafsir yang tidak ramah boleh baca boleh baca semua mesti ayat berkenaan dengan berkenaan dengan akidah dan sesuatu itu kena kena tanya ustaz yang pakar lah kena duduk balik kemudian lagi tafsir jalan lain boleh lewat semua jalan lain sebenarnya suruh baca dua itu kita yang manhaj dengan akidah itu tak boleh tafsir jalan lain jalan lain seriuti Kualiti jalan lain yang berbagi jalan lain dia tafsir dia pakai kalimah mana kalimah ya boleh juga yang boleh baca Al-Fatara tafsir Sa'di tahu tak Sa'di? Tafsir Rahman di tafsir kalam mana macam boleh baca dia tafsir Ijma'i umum gitu untuk mencari bahasa Arab dalam bahasa bahasa Malaysia tak pasti ya profesi tajwid tafsiran boleh baca boleh baca sebagai mukadimah makna ayat ini kalau boleh baca tafsir tadi baca tafsir tadi tapi tadi ini semua istifadah istifadah dari ayat dia dia disuruhkan istifadah dari segi akidah istifadah dari segi kalau al-usul salasa ya dari persoalan fatihah dari segala al-usul salasa berkenaan dengan sifat Allah Subhanahu wa taala berkenaan dengan tauhid rububiyah tauhid rububiyah tauhid asma dan tauhid fatihah pun dia juga makna ni kalau kita baca setiap surah fatihah kita dapat kita dari mana kemudian kita bisa lakukan tauhid ini mutlak. Jadi itulah beberapa tafsir yang anehnya boleh dibaca sebagai ilmu sebelumnya. Sebagai yang tak boleh bahasa Arab tu, tafsir Surah Mahzun boleh ya. Boleh semua berhati-hati dalam masalah hati dan sebagainya kena rujuk kepada orang yang pakar. Supaya kita tidak terpengaruh dengan apa yang dikatakan. Pernah juga dulu, tapi tak berkesempatan. Beberapa orang sudah Malaysia di Madinah, cuba untuk ambil tafsir pimpinan Rahman dan diterjemahkan dengan memperbetulkan beberapa permasalahan-permasalahan akidah dalam itu dan dicetak di majmuk Malik Hadis Sirah Al-Bukhari yang tidak berkesempatan kerana sibuk untuk tuan adalah dengan walaupun ini dalam walaupun jadi sebuah ini susah kita nak tafarruq di kitab dan seumpama dan jadi tidak terlaksana sampai sekali mungkin dinasnya saya akan datang insyaAllah akan menurut saya kerja-kerja ini dan perlu kepada perlu kepada kerja itulah yang saya ada juga kalau kita punya tafsir yang ditulis oleh Ismail Yati kalau kita jumpa Ismail Yati yang tanya nama tafsir dia tapi dia beberapa ayat beberapa suruh dan tidak tidak kami lah tidak sempurna kalau kita jumpa Dr. Ismail Lutfi Dr. Ismail Lutfi kenal yang tak kenal Ismail Lutfi dia kena kenal Ismail Lutfi dah jadi ada beberapa yang ada itu. Yang lain itu sudah dalam sunnah. Ada perkataan salah. Tepatkan. Dan insyaAllah sesi seterusnya kita akan mulakan pada pukul 12. Jadi sekarang baru pukul dia macam 10 minit lagi. Kenapa? Ada yang tanya salah? Tak ada. Sama-sama tak ada. Okey. Jadi jelaskanlah kepada kesihiran kepada Ustaz Abdul Hayy dan studi bersama kita untuk berfungsi sedikit sebanyak tentang asas-asas ataupun tentang pengenalan tentang Quran dan ilmu tafsir. Dan insyaAllah kita berharap dapat mendapat manfaat daripada apa yang saya berfungsikan insyaAllah bersempena dengan bulan Ramadan penubah. Jadi kita akhiri dengan separuh majlis Allahumma bihamdik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.